بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر ضدها وهي كلمة الكفر وفروعها، فقال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. المأكل والمطعم هي شجرة الهنظل ونهيها. اجتثت هذه الشجرة من فوق الأرض، ما لها من قرار، أي من ثبوت، فلا عروق تمسكها ولا ثمر صالحة تنتجها، بل إن وجد فيها ثمرة فهي ثمرة خبيثة. كذلك كلمة الكفر والمعاصي ليس لها ثبوت نافع في القلوب، ولا تثمر إلا كل قول خبيث وعمل خبيث يستضر به صاحبه ولا ينتفع، ولا يسود الله منه عملا صالح، ولا ينفع منه، ولا ينفع نفسه، ولا ينتفع به غيره. Kemudian Al-Imam Sa'di rahimahullah menyebutkan, ثُمَّ ذَكَرَ ضُدَّهَا. Kemudian Allah sebutkan kebalikan dari kalimat thayyibah adalah kalimatul kufur. Syajarah, kebalikan dari syajarah thayyibah adalah syajarah khabithah. وَيَا كَلِمَةُ الْكُفْرِ وَفُرُوعِهَا. Allah sebutkan kebalikan dari kalimat thayyibah adalah kalimatul kufur wa furu'iha. Faqala, maka Allah berfirman, وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ. Maka permisalan gambaran kalimat yang buruk, yang jelek, seperti tanaman, tumbuhan yang buruk, yang jelek, makanan, minuman yang jelek, yang buruk. Waya syajaratul hamdur wa nafya, yaitu pohon atau tumbuhan yang dijuluki dengan al-hamdur, handal, ya, dan yang semisalnya, yang tidak kuat, tidak kokoh, dan tidak ada akar yang menancap ke dalam bumi, dan tidak ada buah-buahan yang bisa dimakan. Balina wujida fiha samara, bahkan taruhlah kalau seandainya ada buah-buahan atau ada buahnya, faya samaratun khabithah, maka akan berbuah dengan buah yang buruk, yang jelek. Kadzalik kalimatul kufur wal ma'asi, demikian pula kalimat kufur dan kalimat al-ma'asi, laisa laha thubut, tidak mempunyai kekokohan, kekuatan, tidak menancap di dalam hati. Wala tusmir illa kullu qawlin khabis wa amalin khabis, dan tidak akan membuahkan kecuali keburukan, tidak akan melahirkan kecuali keburukan, kejelekan. Yastadharru bi sahibihi wa la yantafi', akan menambah bahaya pelakunya, malah tidak bermanfaat. Fala yasudillallah minhu amalan saleh, maka tidak akan naik amalan saleh dari dirinya kepada Allah. Wala yanfa' nafsuhu, dan tidak bisa memberikan manfaat terhadap dirinya. Wala yantafi' bi ghairah, juga tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ini adalah syajarah khabisa, kalimatun khabisa, akan melahirkan keburukan dan keburukan, waliyazubillah. Wala haula wala quwata illa billah. Fadhlu barakallahu.